Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun bu, ampun dipendelengi mawon. Aman kok ngerasani kula napa? Sapa sing ngerasani kok kiyane gondrong mong? Pun ya, lenalon panas-panas nggih ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib, bil khusus sahibul fadilah wa sa'adah kiai fadil, kiai karim, kiai bakar sedaya ingkang nerasaken Mbah Abdul Wahab kang kawula takzimi pangarsanipun sepuh bin sepuh Purwodadi Grobogan saking pemerintah ingkang kawula hormati. Badal-badal thariqah ingkang kawula hormati. Santri wali santri, hadirin wal hadirat ingkang mulya. Alhamdulillah niki kita panjenengan sedaya siang menika saged tabaruk titip awak dateng khalipun Mbah Abdul Wahab. Nitip awak nggih. Panas-panas melu khol. Niki napa sebabe? Abot-abote urip dadi menungso. Dadi menungso niku abot. Soale menungso niku seje kali wedhus. Nek wedhus niku teng mriki telas pun. Nggih ta, lahir, mangan, beleh. Terus di ising nomba terus mangke ngising taeke di sedot karo suket sukete pangan wedhus maneh weduse di bleh maneh. Lah niki abot-abote dadi menungso. Soale menungso niki bakale wang wangsul. Wangsul dateng pundi? Wangsul dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala mulih sampean niku. Teng pundi? Nggih wangsul teng omahe malih. Wong mriki lak mboten omahe menungsa. Niki-niki omah wedhus asline. Omah kadal, omah celeng niku bumi iki nek menungso omahe mboten mriki. Omahe teng pundi? Nggih teng langit mriko, koncone setan, koncone iblis sampean niku. Koncone malah malaikat sampean niku ora wong kene. Nek sing wong kene niku ya bangsa kucing niku asli mriki. Nek menungso niku pendatang saking langit mriko. Nah mangke terus wangsul malih mri mriko inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampean mulih nggih wangsul. Lah menungso niku mriki niki lak ming ken dadi mandur mawon kali Gusti Allah niku. Napa inni ja'ilun fil ardi khali khalifah, tadi sampean kan medun meriki kan tadi mandor. Mulau sampean nek teng mriki menangan. Mboten enten sing iso ngalahno menungso nek pun teng mriki, menungso ne paling ampuh, menangan wong mandor kok. Pemimpin sampean niku. Singa mbok sapira gedene singa nek kali menungso kalah. Gajah niku sapira gedene tetep kalah. Gunung niku sapira gedene diteteli karo menungso kalah. Kayu niku teteli karo wong Purwa dadi entek apa meneh kayu gustur entek. Apa sing iso menungso niku serono sing iso ngalahno. Iwak niku mlayune banter nglangi karo menungso gekke pancing njlung ngono ya kenek ra kenek dipancing ya diserok. Ra kenek diserok ya disetrum nang menungso. Manuk niku sak pinter mabur kaya napa kali menungso kalah plinteng wis tepok ngoten e. Mboten kenek diplinteng dijaring, mboten kenek dijaring dipulut. Mboten kenek dipulut dipotas menungso. Menangan angkasa niku kaya ngoten niku diburi kali menungso. Wong menungso niku alien. Makhluk langit mriku dadi mriku menangan. Segara digaweke prau ngono ya men lewat. Dan niku menungso niku menangan. Nek pun teng ngriki tertinggi terkuat mboten enten sing iso ngalah. Ngalahno wong sampean niku pemimpin kok khalifah. Lah ra ono sing iso ngalahno menungso niku. Mungsuhe menungso niku mung sitok. Sing iso ngalahno menungso niku mung siji, ngantuk. Wis mboten enten pokoke nek wis muni ngantuk niku wis rubuh bar menungso. Mektisen ajeng tinju kok ngantuk. Prasida. Blandong kayu niku kok ngantuk, ya keturon iso ruwet. Sampeyan ngising kok ngantuk. Ya nglungguhi taek sampeyan. Mangan kok ngantuk, tiba piringe. Dadi mungsuhe menungso niku nameng ngantuk. Lho, menungso niku kalahe meng karo ngantuk. Mula sapa sing iso perang ngalahno ngantuke, menangan. Sapa sing iso ngalahno ngantuke dadi wong menangan. Pengen bukti panjenengan. Kanjeng Nabi Muhammad ngalahno ngantuke 15 tahun munggah medun Gua Khira, menangan dadi nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngalahno ngantuke dipeksa karo Syekh Mubarak Al-Madzumi lungguh 30 tahun. Maca fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, lungguh tenan melek 20 tahun menangan dadi sultanul aulia. Sunan Kalijaga lungguh 3 tahun aja turu, tunggone tenan tekene Sunan Bonang melek 3 tahun dadi ratune wali Jawa. Mbah Cakrajaya Sunan Geseng niku padha lungguh 3 tahun aja turu, maca ya hayu ya qayyum diwaca tenan melayu dhuwur banyu padahal keliru ya kayuku ya kayumu. Lha wong nek iso ngalahno ngantuke menangan. Ki Ageng Pengging ngalahno ngantuke 7 taun teng Sanding Rawa Pening, menangan metu anak Joko Tingkir dadi raja Pajang. Ayo Ki Gedhe Pemanahan meleke kuat 20 tahun metu anak Danang Sutawijaya dadi raja Mataram. Teng Jogja ana wong bodho ora patek pinter. Pintere masak karo joget, melek sangang wulan ngalahno ngantuke karo lulus-lulus wetenge ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jenenge Nyai Sukirah. Metu anak keriting jembluk dijenengke Soeharto dadi presiden 32 taun ayo. Men pengen ra wong nek iso ngalahno ngantuke. Menangan. Lho. Ana wong pengin duwe anak ngalim tapi dadi raja. Melek 7 tahun teng daerah Pagotan mriko, Ponorogo. Melek 7 tahun teng mriko pengin duwe anak ngalim dadi raja. Namine Raden Bagus Harun, dikenal kanthi jeneng Ki Ageng Basyariyah. metu anak wedok galake 50 wong. Nek mlayu nduwur alang-alang dikenal kanthi jeneng Nyi Ageng Alap-alap. Hebat. Tirakate kuat, metu anak. Mbah Makhdum, Mbah Makhdum rabi metu anak malih. Mbah Maklum rabi malih metu Mbah Tafsiranom. Rabi malih metu Mbah Qolyubi. Lahir Mbah Ilyas. Rabi metu anak namine Nafiqah wedok galake 50 wong. Dirabi karo turunan Purwodadi namine pun Kiai Hasyim As'ari metu anak. Wahid Hasyim nikah kali Nyai Shalihah binti Bisri Sansuri metu anak Abdurrahman. Wahid barokai wong sak Purwodadi kayu Gus Dur. Ayo ngene roh sampean. Uang ini metiri ngene kuat, mula sampean aja gumun. Uang ini iso ngalahno ngantuke menangan. Ya, menangan. Lah niku mula Allah niku mula ndawuhke, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Awan dinggo melek, bengi dinggo turu. Tapi jatah turu dikongkon melek wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Demula kiai mbiyen niku sampeyan nek iso aja turu bengi. Nek ra iso melek o bengi. Nek ora iso meneh ya turu melek ra ketang sedhi lo bengi. Lho. Menangan mula sampeyan aja gumun. Wong nek melek niku menangan. Riyen tiyang Purwodadi lahir elek keriting tanti duwe untune ompong. Nyenengi wong wedok paling ayu sak grobokan ditolak. Nek wong biyen melek pitung dina pitung bengi. Maca ya Rahmanu ya Rahim, I love you. Lho niku rumus nek biyen kok. Engge nek santri, nek mboten santri ya melek wet gedhe ngoten niku. Sing diwaca sunama teka jiajiku jaran goyang tak goyang-goyang ya I love you padha mawon. Lha mulo mbambahi dhewe mian niku kuat-kuat senajan bodho-bodho isone naming semela Rahman Rahim tapi melek kuat untu loro didoni cu ngono ya waras. Lah saiki masih pinter-pinter bismillahirrahmanirrahim turu cu ngono ya basin tok. Lha sampean nek ngerti, Pak. Paham lho, sampean ora turune kapan? Ora turu-turu. Mula kon diang. Mbah-mbah iki mbiyen petuk singa ngono. Ha, ngono singane mlayu. Mengkuat-kuat. Pokoke sampean nek pengen ngampuh ya kudu tarung karo ngantuke. Lha mula aja gumun. Wong nek pengen tembus yo meleke kuat. Termasuk napa? Lho, wong golek nomor niku lho. Niku nek meleke kuat ya tembus nomor niku. Lha niki, ila masyaallah nggih. Nah. Kita panjenengan sedaya niki akhir-akhir niki. Mboten enten sing kuat melek terus mujadah ngoten niku. Jak zikir niku lagi. Ya Allah. Lah mula wong sakniki niku tambah lemes. Biyen petuk singa singane mlayu. Wong sakniki petuk mlinjo wonge mlayu. Tuki mlinjo, nggo mlinjo. Ora aku asam urat. Petuk sate niku lho biyen masyaallah nek gawe wong sugih nek gawe wong mulya ora mangan sate, saiki wong disuguhi sate, mlayu, wedi ketusuk. Ora, aku darah tinggi, Kang. Ya, nggih. Lha niki. Mula sampean mulai ya, mari kita mengupgrade diri. Menungso niku duwe carane menguatkan di diri. Lah carane menguatkan diri iki ya aja turu. Lho menungso niku kalahe meng karo ngantuk. Mula sesuk nek kepengin kuat aja ngora-ngora mawon nggih. Lah sebab menungso niki pemimpin tur keng akhirat mereka. Mula menungso niku paling apik, sampean iki makhluke Allah sing paling apik iki ya sampean nggih. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, paling apik wong panjene pendatang kok. Sing asli mriki wedhus ya elek. Bandingno irung menungso kali irung wedhus sing asli mriki, apik irung menungso. Mula ora ana wedhus kok ambung-ambungan wong irunge elek, nggih to. Enggak menungso niku apik silite timbangane irung ire wedhus niku. Mula wedhus nek ambung-ambungan niku bokong. Bokong ngene-ngene lho. Eruh sampean ya. Lho, sapi mboten enten kok ambung-ambungan. Ngambung bokonge uyuhe niku ambung sapi. Lah nek menungso wong irunge apik kaya ngene pula ya tuk-tukan iki irung. Lambene paling apik. Lambe menungso niki paling apik. Lambe wedhus ya mek kaya ngoten nika. Munine ya mek loro nek wedhus nggih. Nek ngelih lesu mek eek. Nek pengen rabi mbok ook niku wedhus. Lambe menungso ana apa mawon saged ditirokke wong paling apik. Bahkan lambe menungso niku ora muni iso omong, contoh rano unine gini neng omong. Niki mboten muni tapi omong tangan menungso. Niki paling ape tangan menungso niku mboten muni ya iso omong. Omong. Omong. Esok-esok keng sawah. Lampune motoremu murup tapi aja pisan-pisan ana bocah sekolah SMA lulus wedok-wedok terus sampean ngene-ngene ya dipalang sendal sampean. Lho omong. Menungso niku paling apik, paling mulya. Bayi menungso paling apik. Didusi, dicewoki, digendong, diambung-ambung, teko digakno gedhang. Lahir iya saking apike sampe wong tuane ra kenal anake sapa ya lho. Apik ora ana apik kaya bayi menungso. Tapi Gusti Allah niku lho kok ya ndamel ayat niku lho kok mboten enak. Napa? Sumarodatnahu asfala. Sampe sing maune paling apik lho kok balike niku paling elek lho kok tenan iki. Wedhus iku lahir niku elek, tapi tambah gede tambah apik tambah larang. Coro niku ora tau wadus, tambah meling. Niku saliyane menungso, lho Gusti Allah kok tu maradatnau asfala safilin ngene. Lho pejati niku tambah gede tambah apik. Lah menungso. Apik elek elek elek elek elek elek wis ora umum ya. Nggih to. Wecara niku ora adus niku meling. Lah sampean lahir ora adus wangi, tapi tambah tuwek nek ora nganggo parfum ambune sekilo nyaut. Pipi maune apik diambung-ambung wong panjene mentru-mentru ngoten nggih kaya bakpau gek lahir kok bareng tuwek kasap campur panu. Wah terus tau ambae lek nek pagere copot untune brotol. Elek menungso niku. Kulit maune apik elek. Mata maune apik elek. Sampai begitu batang kita. Begitu mati batang menungso kalah larang karo batang iwak betik ya. Summa radadnahu asfala Safilin, lu dadi elek. Cilik diambung-ambung, sing tuwek sapa sing arep ngambung sampean? Ya. Sing nyosor sapa? Mula ora ana rabi kok karo wong tuwek, lu ngambung apane kita? Wis mambu. Rabi mesti tambah nom, golek sing enom sing isih wah, iki tambah tuwek tambah elek sampean. Pon sampean delok bandingno foto 10 tahun yang lalu, nek tambah ayu, ora mungkin. Tambah alah. Ngising cewok-cewoki, begitu tuwek sing nyewoki sapa? Nang cewok ana ya topi ruwe ngene, pombal. Lah niku menungso. Tapi sampean aja lali. Ana teng ngriku supaya sampean ora dadi elek. Napa? Illal ladzina amanu wa amilussolihat. Jopo wong sing iman tur kelakuane apik. Lah sampean iman wis duwe, karek kelakuane apik napa, Mbok? Beten. Iman wis duwe kabeh iki ra ana. Niku, kaya sampean iki iman kelakuane apik iso. Mula sampean iki nek pengin dadi wali iso sampean. Iso. Wong wis duwe iman. Nek pengin dadi wong sing ora dadi elek karek nambahi amilusa lihat. Nek pengin dadi wali karek amanu tambahi sumastaqomu. Lu meng ngono tok. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi ku sampean karek duwe wis barange nyata wis to. Anak menungso niku wis tambah elek, wis ora ono sing apik. Tambah suwe tambah elek, tambah elek, tambah elek. Wong wedhus niku asli mriki tambah apik. Lahir brejel telung dina golek pangan. Pemene anakan mentok, lahir netes langsung nglangi. Napayi menungso niku wong boten asli mriki, penyesuaian dirine rada suwe. Sangang wulan digawe pager ngono mati dirubung sem. Mut nek pitik wis manak mbok pira tangang ulan niku. Wis manak pitik, mula jarene ning Lirboyo biyen Mbah Yai Makrus termasuk Mbah Aziz Mansur niku sok nyeritake sebab menungso niku mboten tiyang mriki. Mula nek lahir niku sing dicontoh niku mbokne. Dadi melumah karo ketop-ketop kaya ibuke, langkung nek wis 5 wulan ganti nyontoh bapakne. Mulai iso mengkurep terus brayang gra brayang niku niku cara nek biyen boyo. Lha iki lha bayi menungso niku tapi nek cilik niku apik diombeni susu ngoten iki. Engko nek gedhe niku susune wis ra kaku, oplosan doyan. Cilik dipakani sego diulet karo gedhang niku kloloden pun megap-megap. Nek gedhe aspal mlebu. Gerakal-gerakal doyan ambu wangi disemprot-semprot ya diambus ngerti pojoke kuku diutek-utek niku basen ya diambus wong bayi menungso. Lha dadi elek. Cuman hati-hati Gusti Allah ngenai dalan illal ladzina amanu wa amilussolihat. Mula wong nek kelakuane apik mboten dadi elek. Buktine oh kathah lah kiai-kiai sepuh niku. Cilik diambung-ambung. Tekan tuwek teko ya diambung ambung lho ya. Cilik ora iso mlaku dituntun-tuntun, tekan sepuh ora iso mlaku dituntun-tuntun. Nek teko iki royokan nuntun. Cilik dicewoki, tekan tuwek kok misale ngendikan, contoh misal sing paling sepuh kiai Jawa sakniki niku Mbah Maimun Zubair. Niku paling sepuh niki. Terus Mbah Mun ngeten niki, aku kok wegah cewok Kang. Saiki aku cewok ana. Niku sing ngantri ajeng nyewoki royokan. Nang sampean ya ana sing nyewoki karo metu tiru ngene ngono mbayar jenenge suster bayar niku mawon nek mlebu rumah sakit metune dodol sawah sampean. Lha cilik omong sak omong dinteni tekan sepuh omong sak omong ya dinteni. Lah mula sampean ya nggih. Apa sampean iki menungso mula amanu wis duwe ayo latihan wa amilus so lihat duwe kelakuan sing Apik nek ana ngaji teko, nggih mboten napa-napa senajan tu turu oleh nggih. Nek ana ngaji teko. Pokoke sing penting teko senajan turu, senajan omong dhewe, senajan ngrungokno wong kiai ngaji gak dirungokno lho gak apa-apa, sampean. Sampean ngaji niku ngrasani kiyaine ora apa-apa oleh karepmu. Lho nggih sing penting teko ngoten mawon. Nek sampean ngaji kok turu berarti motone ora melu ngaji. Ngaji kok omong dhewe berarti lambene ora melu ngaji. Ngaji kok walah suwene kiyaine, nah niku berarti atine ora melu ngaji, tapi selagi isih lungguh teng mriki, bokonge tesih bokong ngaji. Dadi sampean isih duwe deposito sesuk mlebu suar. Suar kok nek ditakoni ganjarane motomu ning ndi? Pun entek. Lah napa? Lah napa male bar ngaji niku numpak mobil lah ya ning ngarep kula kok ana cah wedok numpak motor jengking kan. Silite ketok lah kula muni wow ngono. Lah ya lambene karo motone ganjarane entek sampean. Ngrasani wong dirungokno ganjarane kuping entek. Tapi begitu takoni lah bokongmu apa ganjaranmu ning teng bokong kata si Allah. Hitung bokonge. Wa tasyadu arjuluhum. Begitu bokonge dihitung, oh hooh. Oh. Ana bokonge sing ning ganjarane. Ya sing ngono bokongmu sing mlebu swarga. Hah? Bokong tok ya Allah. Lho, ana hitungane dhewe-dhewe. Amben sing tukang nyatet iku ora bakal ketresut. Ngapal mulo kiai niku senengane ngaji niku dikelumpuk. Lumpukne supaya napa? Ya supaya bokonge bokong ngaji. Lah engko nek sampean ngaji terus nggih istiqomah nglakoni apik ben weruh kotak ngisi 50.000. Pokoke anggar subuh munggah masjid sak lak dilakoni terus. Ben weruh kotak ngiseni 50.000. Nggih. Mengke nek pun wayahe elek ora iso lunga ngaji wong tengkule wis li linu wayahe ngruku tak ra iso ngiseni wong wis kere wayahe salat subuh wis ra iso menyang wong mripate wis bawur panjenengan entuk napa tetep entuk falahum ajrun ghairu mabnun entuk ganjaran sing ora pe dot lho sampean tetep entuk ganjarane ngaji senajano turu neng omah sebab nopo oleh ora iso ngaji sebab wis wayahe gumbrek gitu wayahe elek cara montor wis wayahe mogok kantun dipretel preteli. Nah niku nggih mulo sampean niku nek ndek dhuwit nang diceplungno kotak. Pokoke anggere aku 50.000, sesuk kok bangkrut, sampean ra iso ngiseni kotak, ben weruh kotak sampean entuk ganjarane 50.000 lho penak kok. La falahum ajrun ghairu mamnun niku pun ditabipun tafsiri ora mek donya tok. Tekan mati niku ya tentu ganjarane falahum ajrun ghairu mamnun, sampean urip kok. Bendina melu terlibat dalam urusan kepentingan umum nggih omahe panjenengan kok rame mungkin tekan mati kuburane ya ora rame lah ramene kuburan sambutan wong mati niku tergantung uripe biyen para wali niku nggih dadi mboten rekayasa panitia niku bagian saking falahum ajrun ghairu mamnun sampean ziarah ning makame para wali niku ya bagian saking falahum ajrun ghairu mamnun mula makame para wali niku rame gek uripe para wali gek uripe gek sit apa gek sugenge Mbah Wahab iku masyarakat diurusi sedaya sedane ya moro gitu kuburane ya ora rame lah sampean wong anggere ana urusane menungso ora gelem wis ora aku tak ning sawah. Aku tak ngurusi wae. Wedhus wong sing sampean urusi dudu menungso. Begitu mati ya ora ana menungso sing mara. Sing sampean urusi wedhus mawon. Begitu mati sing ziarah kubur ya wae. Wedhus. Lha niki falahum ajrun ghairu Mamrunmu kok mulo makame para wali nika iki wong ora iso mangan teko ning makame para wali. Soale sugeng mbiyen, Mbah. Nyun donga, Mbah. Mbah, napa anak kula mboten iso mbayar SPP. Ya tak dongakno muga-muga iso ana. Lho, meri ngono ana rezeki. Tekan sakniki iki sami. Ana menungsa kok ora iso mangan ya teko ning makame para waline Gusti Allah. Ana sing teko dodol sego nyambut tamune para wali, ana sing teko ngojek tamune para wali, bahkan ana sing teko niku ajeng nyopet tamune para wali lah. Soale waktu sugeng niku ya sing dablek-dablek ya diopeni, nek wangsul ganti sendal lah niku iku mlake. Lha nek sampean kepengin ya ayo melok ngurusi urusane menung. Menungso aja bidek mawon, falahum ajrun khairu mamnun. Mula kaya ngene lho bot-bote dadi menung. Menungso soalé menungso niku sesuk wangsul dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Niku nggih pun paham. Sampun. Nggih, dadi menungso inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampean wangsul. Wangsul ngriku ngarsanipun Allah. Nggih, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek cara wong Jawa nika ya tergantung kelakuane nggih. Nek pas dadi teng ngriki kok apik, ya wangsule ya. Marak sowan dateng ngarsanipun Allah. Nek sae teng mriki sedo. Nek sae nggih tilar do donya lan nek elek teng mriki ya bongko. Modiar ya. Lah sampeyan karek ndelok wonten lho mriki. Lah niku niku janjinipun Allah. Niku mboten bakal diingkari kali Gusti Allah. Mboten bakal. Nggih, lha mula sampean sangune sing kathah dadi menung menungsa. Nggih, lha termasuk kula panjenengan sedaya. Nah, wangsul niku nggih. Wangsul mriku niku karek milih sampean, nggih. Iki tergantung pilihan sampean ajeng milih sing pundi anggene wangsul. Wangsul normal biasa nggih saged sampean nggih jenenge mati krana wayahe. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus wayahe mati yo, mati. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ora iso maju, ora iso mundur. Niku mati nomor siji niku wis wayahe, sampean teni yo teko, ora dinteni yo teko. Mula kelakuane sing apik supaya pas teko, pas nglakoni ya apik. Mula aja sok ngreketi galengane tanggane. Nggih nang pas maculi galengane tanggane pas teko iki ngono mati sampean. Aja mendeman ya engko nang pas ngombe ngene pas teko iki ngono. Aja pas ndo dingkian wong adus engko nang pas dingke ngene pas teko. Engko nang pas teko. Nggih. Niku lah teng Klaten niku enten lagi nuroni bojone wong pas teko. Kikikikik ngono ku enten teng Klaten. Sampeyan aja mulang lakoni sing apik. Muga-muga pas teko pas lagi sujud ngoten. Amin sing bantar kok amin. Muga-muga sampeyan pas tekone pas lagi sujud teng Gusti Allah, aja pas sujud kalah dadu. Mate awe. Apa sawaku entek pas kik ngono aja. Lha niku mati sing normal kulo nafsin dha'iqatul maut. Lah wonten mati napa? Mati sing kelas siji niki. Kelas paling apik niku mati syahid. Napa? Mati perang belani agaminipun Allah Subhanahu wa taala perang karo wong kafir. Dilakoni kali para sahabat. Lah, sing angel niku sakniki niki. Mati syahid niku mati ingkang paling diarep-arep menung menungsa. Kabeh niku karepe niku nek saged mati syahid. Cuman sakniki niku golek wong kafir niku sing angel. Wong kafir sing ajeng dijak perang niku lho. Niku goleke sing angel. Teng pundi ade golek wong kafir? Kaya zaman Nabi nika. Ya lek golek nang ndi saiki? Ayo. 500 teng pundi tiyang kafir? Golek ndi? Ayo ayo sampean golek nang ndi? Kula pengen roh tak paranane, nang tak pelatokane ndase. Nek kula mati sik karuan. Lho kok niku ana? Wenginane jare ana wong kafir teng Dayak. Sing ngarani Tengku Zulkarnain wong Dayak kafir. Wakhir arjing dipelatok karo wong Dayak malah melayu balik teng jero pesawat. Akhire rasido mati syahid wong melayu. Coba nek medun terus gelut mati mati syahid, ngono berarti iki ora niat niku. Ayo golek ning ndi saiki. Saking kepengene wong do mati syahid sebab niki mati kelas utama. Nggih. Mila angel golek mati syahid sakniki tak pengin roh kula. Nggih, monggo sugeng rawuh. Monggo-monggo nggih. Monggo. Monggo. Ya, gak terasakan malih. Nih ini mati syahid ini angel ya betul betul sani. Lungon yang Suria, sing paten patenan yo podo Islam, Islami. Lungon teng Afghanistan, sing paten patenan yo podo Islam, Islami. Lungon teng undi male niki. Teng mes, apa teng Iran-Irak ya padha Islam Islami. Dadi angel golek. Nah, saking kepengene do mati syahid, golek wong kafir niki ra ono. Mula sakniki niku ana menungsa niku senengane ngafirno wong. Supaya nek wis ana sing kafir nek dipateni mati syahid. Mula saat ini kafir niku wis sak gelemi menungso karepe dhewe. Biyen kafir niku jelas. Sopo sing nentang karo agamanipun Allah, ngelarang ibadah niku kafir. Lah saat niki niki kafir niku sak gelemi mawon. Angger pokoke ra cocok kafir. Ngoten niku saat niki. Niku ana wong. Oh, nggih, monggo. Monggo, monggo. Ajeng Pangsul. Oh, nggih, wong jenengan sing aman ki kok. Engke nek kula diparani teroris sinten sing. Nggih. Nah, niki, niki. Niki kafir niki. Dikafirno niku polisi niku. Kali teroris supaya nek bedil polisi niku mati syahid. Nggih niku rombongan wingi sing dadi teroris niku, polisi niku pun dikafirno. Soale polisi ngakoni Pancasila. Lah Pancasila niku dianggep gaweane wong kafir. Lah niki niku ana tahlilan musyrik ngono. Enten yasinan musyrik. Kenduren musyrik, kafir. Lah niki saking kepengine mati syahid mula golek wong kafir asli ra ana. Mula ana wong Islam dikafir-kafir. Kafir no sak niki niki. Lah mula ati-ati sampean ya. Kaya ngeten niki. Kudu paham mula sak niki niki monggo sing sregep ngaji soalnya kathah sak niki niku wong sing kepengin ngafirno wong. Supaya napa? Supaya nek dipateni mati syahid. Ya kafirno sik, kafirno sik. Iki kafir, iki kafir, iki kafir. Jadi kumula sampean kok naiki kok kathah ya wong kafir. Pendukung Ahok kafir, ngoten niku. Wis ora ana kok ndablek ngono kok ora ana sak niku pangkate kafir. Kiai kok ndukung Pancasila kafir. Wong kok ndukung Ahok kafir. Ora sak kleme dhewe wong sak niki niku. Pokoke muni kafir niku saking gampange ora ana terus kowe iki fasek ngono mboten enten. Wafir musyrik. Saking kepengene mati syahid lan golek wong kafir wis ora ana. Lah niku sakniki nggih, mula sampean sing sregep ngaji cek paham endi bedane kafir kali mbok. Mboten nek biyen sampean ra ngaji blas wis ora apa-apa nek biyen niku. Wong Islam niku nek biyen kan mek loro nggih. Nek mboten NU Muhammad, ya nek ana kiai kok ketone miring sarunge nglinting mambu rokok mesti kiai NU nek biyen. Ana kiai kok rapi jas-jasan pidatone bahasa Indonesia ngono biasane kiai Muhammad. Ya. Ana masjid kok sepi nggih dikancing masjid Muhammad ya. Ana masjid kok blong-blongan nek mambu rokok ngono mesti masjid NU. Ana wong mati kok sepi sing mati Muhammad. Iya, nek ana wong mati kok rame kan pitung dina sing mati niku NU. Wis rada apal. Ana tarweh kok cuwi-cuwi cepet ngono mesti tarweh wong NU. Nek ana wong tarweh kok alon tapi cepet rampung, Mama. Iya, ngene mbiyen. Nggih, nah, soalnya kancanan wis dangu. NU kali Muhammadiyah niku sing siji ngetekno niku namine Kiai Hasyim As'ari niku turunan Purwodadi kian, turunan Ngroto niku. Saking putune Mbah Khairon utawa Mbah Gareng. Nah, niku mondok bareng kali Kiai Ahmad Dahlan tenggene Mbah Soleh Darat Semarang mriku. Ya gudiken bareng wong jenenge mondok bareng. Tapi sing setunggal terus wangsul teng Jombang, setunggal wangsul teng Jogja lah. Teng Jombang niku desa tarweh ping 20 betah wong desa nggih. Teng Jogja niku pegawe-pegawe tarweh ping 20 kesuwen. Mula teng mriko mek 8. Mungkin wong loro niku nek petuk ya guyon nggonmu pira Kang? 8 nggonmu 20. Ya wis, tapi iki do padu, ora usah padu kandhani 20 ya apik, 8 ya apik. Sing bener sing ndi ya ora weruh, sing ngerti ya sesuk nek neng kono sing bener sing ngendi. Lah cuman jari Kiai Hasyim 20 niku aman, Kang. Lah kok aman? Iya 20 niku jelas aman. Sesuk ning akhirat kok sing bener iku 8, kan aku duwe sisa 12. Lah nek sesuk ning akhirat iku sing bener kok 20, lah sampean sing kurang 12 le golek nang ngendi? Ya meng ngoten niku. NU. Nah, terus padu, nggonmu piye nek ana wong mati? Ana wong mati nggonku ya tak tahlil, tak yasin. Nggonku ana yasinan, ana tahlilan. Lah nggonku ra gelem yasinan tahlilan ya ora apa-apa nek nggonku nang ning desa. Tapi kan istilah tahlilan kan ra ana ning Quran, yasinan kan ra ana ning Quran. Ya wis iku kan istilah ning Quran, iki kan istilah Jawa. Yasin niku nek rung dinggo, nek dinggo jenenge yasinan. Tahlil nek rung dinggo, nek dinggo tahli. Lan wis kaya katok nek rung dinggo nek wis dinggo katok. Anong kene wong Jawa ngono tok iki ya sih. Adine pokoke tahlile ora ana. Wong iki ibarate iki Quran niku sumur, nang aku iku wis dikok banyune tak gawe es teh. Nek kowe takok banyune kok ndi ya teko sumur, tapi nek kowe goleki es teh ning jero sumur ya ora eneng. Nemeng ngono tok. Oke ya sih. Ya, langganmu piye nek ana wong mati? Ya nek nggonku nek ana wong mati ya gawe tumpeng, gawe ingkung. Pitung dina ya mangan. Angger tamu teko mangan. Lho tapi kan ra ana tuntunane. Ora ana tuntunane kok ngendi wong iku ya ora tuntunan. Lah kok ora tuntunan? Aku iki ora perkara tuntunan apa ora. Dadi ngenai mangan iki ora ana tuntunane, aku ora apa-apa. Tapi aku iki wong Jawa. Wong Jawa niku angger ana wong klumpuk dikeki mangan. Ana wong manak mangan, ana wong digawe mangan, ana kerja bakti mangan, ana tanggane lara ning rumah sakit mangap ra iso mangan, gawake panganan nek wong Jawa, wong pancen wong Jawa niku mangan ora mangan kumpul. Lah nek nggonku wis ana wong ngumpul mosok ora tanehi mangan, kan ya saru, Kang. Nemeng ngono tok, wong Jawa ngono mawon. Wong asale kok Purwodadi desa gitu. Lha nggih, ana sing padu bab sayyidina. Nek NU tetep sayyidina nggonku. Lah kok iso ngono, Kang? Ya ana dalile, nek dalil kan kabeh duwe la ta'alu du'a ar-rasuli bainakum kadua ibadikum ba'da, kowe aja nyeluk nabiku kaya kowe nyeluk kanca kancamu. Nah nek nggonku niku ana tukang patri we tak celuk pak, ana tukang bakso tak celuk mas. Lah mosok nyeluk nabi kok emat, kan ya ora wani nek ning nggonku. Dadine nganggo sayyidina, nganggo kanjeng, wong tukang bakso we tak celuk emas, mosok karo nabi nyeluk emat ya ora wani. Lha niku mula kula niku kadang saniki niku Jogja niku ana mawon. Wenginane kula dandani kuburan niku lho, unduk-unduk kuburan tak nehi bunga, tak nehi kembang. Ana sing protes, "Ra oleh iku musyrik." Ah, jare sapa? Ya jarene kitab-kitab. Ya wis. Aku ya ora wani mbantah wong dhek jenggot dawa gitu. Tapi tak titeni wong kula niku wonge seneng intene, tak inting-inting bare kula. Bareng tanggal 10 November kan tentara niku tabur bunga ning makam pahlawan. Nah wong sing alok-alok tabur bunga niku musyrik tak celuk. Nah saiki tentara ke lagi tabur bunga. Nek kowe wani nang lokno musyrik kowe nek ana kae. Enggak dipedhil dasmu kowe. Lha kata niku, lari iki lho. Ila masyaallah nggih. Dadi angel mulai sampean hati-hati nang iki syahid untuk widodari barang kok niku hati-hati. Saking kepengen mati syahid iklane widodari. Lah teng Klaten niku sakniki enten produksi kangge teroris, produksi napa? Amit sewu Bu nggih. Produksi alat untuk menutup kelamin. Ngangge baja. Harapane napa engko nek mbledhos kena bom, manuke niku tesih utuh. Dadi begitu mlebu swarga ora kuwar kawir iso langsung dinggo. Ngene iki ya. Niki pemahaman napa kaya ngeten iki. Kafir-kafir no, nggih. Bon niku sejarah lah. Niku mati nomor 1, mati kelas VIP apa kelas utama lah ya nggih. Matine wis ora didusi wis langsung dilebokke kuburan ngoten sing ngurus ben Gusti Allah. Nah, enten mati. Kelas nomor 3 niki, kelas 3 mati. Napa? Kelas VIP. Kelas undangan ten mati niku diundang. Ayo tadi gue sama nek, lo pengajian nek gak mau undangan nih ya ruwe ayam gue. Wah aku diundang aku gue, enggak mesti oleh berkatnya nggak tadi. Nek buat nih gak mau undangan yang terlesep nih kisar wet karena udah wepis gitu nih. Tapi nek gak mau undangan nih gue rata pede. Nah mati nih gue ono sing kelas undangan, sinten ya ayat Tuhan nafsul mut main nae jiwa sing tenang, wes kene. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Kene. Melu aku rene. Ngene ta tak ridani kowe nek kowe rida karo aku tak ridani. Wis kono melu rombongan kono. Nah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa sing wis tenang. Jiwa niku panggonane teng pundi? Teng jero ati. Nah, ati niku manggone teng diri, teng pundi? Teng jero awak. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasad wa idza fasadat fasadal jasad ala wahyal qalb. Neng jero awak iki ana daging sekepel. Nek daging niku apik sak awak niku apik. Nek daging niku elek sak awak elek niku napa? Kalbun ati. Lah, nafsu niku manggone ning jero ati mriku. Nah, ati manggone jero awak. Ya ayat Tuhan nafsul mut mainahe jiwa manggon jero ati sing wis tenang. Berhubung ati niki manggone jero awak. Mula supaya awak dhewe duwe ati sing tenang. Mula ibarate gelas niku isi banyu, nggih. Nek pengin banyune niku tenang, anteng, gelase kudu tenang. Nggih ta? Nek pengin atine tenang, awake kudu tenang. Lah mula panjenengan diklumpukke mriki niki diwulang. Toreko niku ngulang uang duwe ati sing tenang. Mula bokonge ditenangno. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, cek tenang. Mangke mripate niki dijak tenang ya Allah ya Allah, ya Allah ya Allah, mripate tenang nyebut Gusti Allah, tangane tenang teng Gusti Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, dengkule tenang nyebut Gusti Allah, bokonge tenang nyebut Gusti Allah. Lha niki lho mulo ilmu thariqah niku mesti ana dikira ya Allah niki napa ngulang tenang ke awak mulo dikir kok dadak lungguh dadak melek niku napa supaya awake tenang atine melu tenang. Lha mulo sampean napa sampean gak rung tenang sebab mripate durung tenang akhir dikir ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, mripate ora tenang ya Allah ya Allah ya Allah, utah ya Allah ya Allah ya Allah, layung kringging kringgingan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ada pokoknya panas akhirnya utah ora iso tenang tenanglah suwene yo. Lha niki mila niki sekolah dasar. Sekolah dasar nenangne ati sebab ati manggone teng jero awak, mula awake dikokon lungguh sing tenang. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lungguh 20 tahun ati awake tenang wis ora kocek mula iso dinggo ngoco ibarat banyu. Sunan Kalijaga 3 tahun tenang, nang sampean 2 jam wis ora tenang, mula yo ora tenang mripat delok pari pangan wereng aduh mriyadu yo yo ora tenang, kuping krungu dirasani wong waduh iki piye aku dirasani lho, tapi wong nek wis tenang niku enak napa-napa niku Gusti Allah, mripat sing wis tenang ana sendal ilang ngono wis bisa ya Allah sendal ilang masya Allah, sing mlebu Gusti Allah. Lah nek mripate rung tenang sendal ilang lho wedhus ngoten iki akhire sampean ra mlebu swarga sebab peduse demo ya Allah, niku aja dilebono swarga biyen ngarani kula nyolong sendal padahal menungso niku ngerti ora ana wedhus kok nyolong sendal kuping ya Allah biasa dikek ison gedhe ngrungokno ya Allah ya Allah tenang ana bledek dor masya Allah lho tenang ape wong nek wis iku mula kita panjenengan sedaya teng Al-Qur'an niku diulang kari kurikulum pertama niku Fatihah, Fatihah niku pertama bismillahirrahmanirrahim sebutan asmane Gusti Allah ya Allah ya Allah ya Allah, tangane ngitung tespe mboten kok ngitung tespe niku ngulang tangan kenal Gusti Allah kenek geni panas masya Allah, bokong kudu ngising ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ane bokong rung jauh di lugu ke begitu kudu ngising karo melayu lajen silet rusak ya ngoten niku ke ape mripat weruh bojo lemu ngono alhamdulillah wong biyen kuru barate keranjang tak isi suket ya suwe-suwe bledos kuping krungu bojo ngorok hek alhamdulillah tanpa tak tilik ya aku sik ngerti bojoku sik urip ngono mripat aman pokoke kabeh balike teng Gusti Allah, mulai diulangin cek tenang kabeh balike cek teng Gusti Allah, delok pitik munggah masjid alhamdulillah, apa meneh pitike ngising jerot alhamdulillah, Yai Fadil nek ro pitik munggah masjid kok ngising alhamdulillah, terus nyeluk santri ken apa? Ken praktek thaharah ngresiki telek kon dhuwur Mas masjid. Nek ra ana pitik sing munggah masjid gawa telek, kiai ra bakal iso mraktekno ilmu ngresiki telek kon dhuwur Mas masjid sebab kiai hukumnya dosa kok telek munggah mas masjid tuh. Lha niku wong wis antek niku enak bali kabeh teng Gusti Allah. Mula para ulama biyen niku nek latihan nenangke awak ben tenang niku masya Allah nafsu niku aja meneh teng barang elek. Teng barang apik niku nek ora ditata niku nekake bendune Gusti Allah. Contoh nggih niki jenengan pengin beb ayam goreng nggih. Ayam goreng niku tung pundi-pundi mang goleki kok ra eneng. Sampai krungu ayam goreng niku mawon ngiler. Bareng ngiler iki akhir ayam goreng. Lha kok dilalah setengah wulan golek ayam goreng sowan teng ngene Yai Fadil ana ayam goreng. Begitu enten ayam goreng hati-hati ayam gorenge Kiai Fadil sing sampean arep-arep nemulan niku halal kanggone jasmani, haram kanggo ruhani. Aja dipangan. Soale nek begitu sampean pangan ayam niku senajan halal, nikmate ora umum. Wong kesusul kangen ayam nemulan enak sampe masyaallah enak tenan. Bareng ngono sowan jenengan ngene Yai Bakar. Disuguh ayam goreng sing padha, tapi wis ora kepengin. Mula begitu disuguh, enak ngene Yai Fadil. Wo sampean ditabrak karo Gusti Allah. Wong dina iki didumi karo Yai Bakar kok isih ora trimo mbayangno ngene Yai Fadil. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hati-hati iki nafsu ge. Lah mula wong niku nek kepengin balik kanthi tenang ben ridho terus nang Allah. Napa-napa diwulang kenal Gusti Allah. Lah nek pun ridho sampean apa mawon ketentuane Gusti Allah mardiyah sampean bakal diridani Gusti Allah. Lah nek wis diridani Gusti Allah sampean terus dilebokno nang rombongan-rombongan sing wis diridani Gusti Allah. Fadkhuli fi ibadi lah arep-arepane awak dhewe niku fadkhuli fi ibadine niku rombongane Yai Wahab. Lho polane niki sebab napa Yai Wahab riyen niku ya meng melu rombongan ngoten nggih. Nek tenggen kok diri ya melu rombongan mawon nggih Yai Fadhi apa Yai Fake apa Yai Wahab diulang ramane ternyata diulang kali Syekh Abdul Karim Banten. Syekh Abdul Karim niku ya nameng rombongane Syekh Khatib Sambas wong niku gurune. Lah Syekh Khatib Sambas niku rombongane Syekh Samsudin kuwi gurune. Syekh Samsudin niku rombongane Syekh Murad nggih. Lah Syekh Murad niku nggih rombongane Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah niku rombongane Syekh Usman. Syekh Usman rombongane Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim rombongane Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar rombongane Syekh Yahya. Syekh Yahya niku rombongane Syekh Samsud Syekh Wahyuddin. Syekh Wahyuddin rombongane Syekh Syarifuddin. Syekh Syarifuddin rombongane Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin rombongane Syekh Samsuddin, melu rombongane Syekh Muhammad Hatta, melu rombongane Syekh Abdul Aziz, melu rombongane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lho, sampean mula rombongane sesuk niku ra iso wong ihdinas siratal mustaqim niku aja lali siratal ladzina an'amta alaihim. Lha ulane ajeng melu rombongan sing gedhe wale. Melu rombongane Syekh Wahab niki. Niki rombongane Sunan Giri mriko, Mbah Giri nggih. Mbah Giri niku mbok rombongane sinten mangke? Rombongane Mbah Ishaq. Mbah Ishaq niku jelas rombongane Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir utawa Syekh Jumadil Kubra. Lah niki, lah Syekh Jumadil Kubra niku putra murid rombongane Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad niku rombongane Sayyid Ahmad Jalaluddin. Sayyid Ahmad Jalaluddin niku dijaluki tulung kan ngrukunke kerajaan Anam kali kerajaan Champa. Akhirnya dua kerajaan Hindu niku bersatu, kerajaan diparengaken kalian Syekh Ahmad Jala Lutin lan niku putrane Sayyid Abdul Malik Al-Mad Khan. Ngeten lho nggih. Nggih, kae kon slet sampean nggo. Lah Sayyid Abdul Malik niku putrane sinten? Sayyid Alawi Ammil Faqih. Putrane pun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, putrane pun Sayyid Ali Khaliq Qasam. Putrane pun Sayyid Alwi, putrane pun Sayyid Muhammad, putrane pun Sayyid Alwi, putrane pun Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Putrane pun Sayyid Isa Naqib, putrane pun Sayyid Ubaidillah, putrane pun Sayyid Muhammad, putrane pun Sayyid Ali Uraidi. Putrane pun Sayyid Ja'far Shiddiq, putrane pun Sayyid Muhammad Baqir, putrane pun Sayyid Ali Zainal Abidin, putrane pun Sayyidina Husain, putrane pun Sayyidina Ali, Fatimatuz Zahra, putrine pun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah padahal niku pengin melu rombongane niku ngono mawon. Wis masa bodho mulo sampean nggih melu rombongan awak dhewe niki. Wong kelas awak dhewe niku ora iso nyupir nggih. Wong ngantukan kok ajeng nyupir. Wong sampean niku aja nyupir. Ngantukan kok nyupir. Engko malah nabrak. Kelas awak dhewe niku turu ngorok tekan nggon pun pokoke turu ngorok tekan nggon lah mangke jenengan sing rajin ngopeni sopir. Kali Gus Fadil, kali Gus Karim, wong niku sopir-sopir anyaran nang sampean sing rajin ngopeni gitu. Nek sopir sepuh niku bawa HP nggih. Ha niki lak maune niku kernet. Begitu supire mboten enten ya kepaksa dadi sopir niki. Ya kadang sing ngantuk-ngantuk gini barang. Nah mulo cek ora ngantukan nek sampean gak ada rokok nggih dibeto mriki cek mboten ngantuk. Ngantukan. Lho, ngantuk lho nggih. Nggih niku. Ngetah, ade. Lah sampean yo jujur kali Gus Fadil barang niki sing jujur. Kula niku nderek. Tapi nek kula niku mengke cerewet ndak ganggu sopir, Gus. Kula niki kersane turu ngorok tekan gon pripun? Ya wiritan sing akeh, ping 100 mboten kiat, Gus. Kula kuwate mek ping 12. Wong kula niki kelas penumpang. Lah panjenengan kan sopire, jenengan nanggung sing 90 nggih, Gus. Ora apa-apa. Lho kaya zaman Nabi sing duwa plek-plek niku teko teng Nabi ya Rasulullah. Apa Kang? Kula niku ora kenal Gusti Allah. Kula ngandel Gusti Allah sebab panjenengan. Nah, kula niki ajeng njaluk ngapura teng Gusti Allah ora ngerti carane, sing ngerti lah panjenengan. Pun kula pasrah panjenengan dijaluke ngapura teng Gusti Allah. Gusti Allah nggih. Jeneng Nabi ya terus. Ya Allah niki ngeten niki pripun? Ora apa-apa, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Fastaghfirullahum Rasulullah wajadallaha tawwabar rahima mama ana wong daplek-daplek teko ning nggonmu kon njaluke ngapura nang aku. Ya njaluke ngapura. Yekti tak ngapura dosane. Lha niki lho. Mula kelas e awak dhewe niki meng iso melu rombongan wis melu ngoten niku mawon nderek. Allahumma katut terus ngoten niku dongane. Ya Allah, Allahumma katut Gus Fadil ngoten niku mawon. Sing nyopir kersane Gus Fadil niku. Nong niku sopir masih anyaran ra apa-apa. Niku duwe lisensi sopir. Wong saking Mbak Abdul wa saking nggih. Nggih ta? Nah niku sopine niku ya panjene ya nek kon bagus kaya bawa piye ora panjene wong maune kernet. Kaya kula barang niki maune ya kernet. Lah sakniki niku begitu sing sepuh-sepuh mboten enten kepeksa dadi sopir. Mula kadang ya nobrak-nabrak ngoten diga pang sopir anyaran. Tapi niat fadkhuli fi ibadi niki jelas oleh mboten iso. Soal awak dhewe ra petuk dhewe karo Kanjeng Nabi mboten kepanggih. Mboten lho. Mboten kepanggih. Lha niku mula kudu adene niku melu rombongan. Lha niku mesti ana soalé mlebu swarga niku ora langsung mlebu plung ngono mboten. Melu rombongan sik lha awak dhewe niki kok kon rido tese ya. Angel ngoten lho. Sebab rido niku puncak iman niku ya rido niku. Nggih, nek meng sampean beling nyolongan niku ana hukumane, sampean dihukum ning neraka. Tapi nek sampean ra ridho karo Gusti Allah, kon minggat saking donya, waqlu proban siwaya, golek pengiran sak liyane ha. Aku lho niku. Lah niki latihan dadi napa? Dadi duwe nafsul mut maina lho niku lho. Kaya awak dhewe niki nek ra melu mbiyen ya isih melu. Melu ra genah nika. Melu napa? Ya wis melu embo wong purwa dadi kok. Mumpurwa dadi niki termasuk nggon setan zaman biye. Dengge mulo digeropyok kali para wali niku sale purwa dadi niki mbiyen ya. Mboten nggih napik. Tekan sakniki niku sing doyan iwak ya kathah, sing doyan kodhok ya tesih ka. Kathah kondhang jenenge suwike purwa dadi ngono ya kathah. Sing doyan garangan ya kathah. Dan ini sampean karek milih wis niki ajeng mulih ngangge cara napa? Nggih. Pun milih ya kono. Ajeng milih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Paling enak ya sing iso nomor 3. Mula sakniki dilatih nek salah-salah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kok matane isih ngantuk berarti sekolah moto durung lulus. Niku nggih. Pun amma ba'du. Lho iki gek mukadimah kula. Lha dereng mulai ngaji. Niki kula gek jelaske ayate Gusti Allah sak surat mawon nggih. Lha niki gek mukadimah kula dereng mulai ngaji. Lha niki gek pemanasan kula. Niki nembe amah batu. Nggih. Niku. Nggih, niki ki amah batu. Dadi sampean tenang ta wong kula niku lagi Kang. Lagi mulai keringetan niki, jadi cara anu warming up niki lagi, ini lagi, lagi ngeten niki. Nggih. Para hadirin, para rawuh, kang kula hormati jam pinten niki? Jam 11. Oh, jam 11 berarti pas niki mukadimah niki. Lagi arep ngaji tekan jam 2. Nggih. Tuh. Lha ngeten iki ketentuane Gusti Allah. Ketentuane Gusti Allah. Lah mula awak dhewe niku sebab walu rombongan sing kembuh kaping pira? Mula awak dhewe niku duwe budaya. Budaya napa? Ngeling-eling kelakuane tiyang sae. Sinten tiyang sae sing pertama? Rasulullah. Lawak dhewe iku ora tau petuk Rasulullah. Ya petuke mung kale para kiai, para ulama, para sepuh wini sepuh. Nek mboten enten para ulama, ya awak dhewe ora kenal Kanjeng Nabi, ora kenal Gusti Allah. Kenale kale patung-patung niku. Niku lah sebab awak dhewe niki ora kenal kale langsung ke Kanjeng Nabi tapi lewat para ulama. Mula awak dhewe duwe kewajiban ngeling-eling sambungane awak dhewe dateng Kanjeng Nabi. Nah, salah satu sambungane awak dhewe niku Mbah Wahab ngriki niki nggih. Nek mbiyen mboten diulangi Mbah Wahab mungkin nggih panjenengan duka. Pun gelem sembahyang napa dereng? Nggih, kemungkinane ya gelem sembahyang ning setahun pisan riyaya ngono to. Donga dhewe niku carane wis adoh tenan kali Kanjeng Nabi, wis adoh kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku Makkah Madinah awak dhewe purwa. Dadi numpak pesawat niku lho 9 jam. Cara waktu enten perbedaan waktu 1500 tahun. Lah terus awak dhewe niku isih dikenalke agamane Allah lah ya wis matur nuwun ta nggih. Wis matur nuwun awak dhewe niki duwe agamane Allah. Ra ketang agamane Allah nek wis tekan mriki niku wis mboten utuh, nggih to. Quran niku 30 juz. Nek wis tekan mriki ya wis pretel-pretel, ana sing mek kebagian Yasin. Ana sing nameng kebagian Kulhu. Wonten sing nameng kebagian Semilai Rahman Rakim. Nek sing segemper lu Yasinan ya oleh Yasin. Nek sing sregep melu tahlilan ya kebagian kulhu. Nek sregep melu ya nek sregep nyuwuk lara untu ya kebagian Semilai Rahman Rakim. Hadis sak menten katae tekan ngriki ya kalek loro. Karek innamal a'malu binniat kalek kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Donga sak menten katae tekan ngriki ya kalek loro, donga mangan kalek donga ngising iki karek niku. Donga liyane ya mbo. Lha nek mboten enten para ulama enten iki adek ora ora ngerti. Kenapa? Lho iki riyen niku Hindu terkuat di dunia niku enten teng Indonesia. Ini negara yang paling sulit di Islam not niku ya ngene dhewe niki. Paling angel niku ngene dhewe niki. Soale ngene dhewe niku negarane kuat jenenge Majapahit. Kitab Negara Kertagama niku hukum politik terbaik di dunia niku enten teng Indonesia. Bagaimana bermasyarakat yang baik niku enten namine Sutasoma. Lah kitab Negara Kertagama niku banyak diadaptasi kalian Belanda. Lho ngono e londo iso gawe hukum terbaik di dunia. Mula Den Haag niku menjadi mahkamah internasional. Lho niki terbaik. Islam teko angel nembus mriki, wong-wong mriki niku wis pinter kabeh. Terlihat dari mana? Bahasa Jawa niku bahasa sing paling apik teng donya. Wong Jawa niku duwe bahasa paling indah di dunia. Bahasa donya ora ana sing kaya basa Jawa. Wong Londo, wong Arab niku wis petuk basa Jawa mumet. Lha wong Jawa nggih ngarani apa wong Arab ngarani arus. Wong Eropa ngarani rice. Wong Jawa macam-macam nek isih ning uwit jenenge pari. Wong kono meng rice karo rus. Nek wis dipanen jenenge gabak ngriko tetep rice. Nek wis dibuka kulite jenenge ber mriko tetep rice. Nek mbukake kok cuwil-cuwil jenenge men mriko tetep rice. Dimasak jenenge sego mriko tetep rice. Gondol cecek siji jenenge upo, mriko tetep rice. Buntel godhong jenenge lon, mriko tetep rice. Buntel janur jenenge ku, mriko tetep rice. Dimasak silite gosong jenenge in, mriko tetep rice. Dublek-ublek jenenge bu, mriko tetep rice. Ora kepangan jenenge dikaring digaringna jenenge ka ngriko tetep rice lho angel. Bahasa Arab sakoto maknane tiba mriki delok tibane nek ngene nyungsep nek ngene nggep mriko tetep sakoto nek ngene glim hak ngono lho iki bahasa wis mumet. Pemene panganan, wong sak donya niku ruwet mikir panganane awak dhewe. Napa? Panganane dhewe niku wong Jawa iso mangan gadung niku ruwet kabeh. Sebab napa kok ruwet? Lah wong gadung niku makanan ekstrim. Aja mene menungso wong gendruwo mangan gadung we mendem. Lembah mana Plir Boyo niku tirakate ngrowot 56 tahun. Mangane uwi, ngertos uwi. Lah noten niku suwe-suwe uwine niku isak-isak kok ilang dicolong gendru. Gendru karo mbah mana puine diganti ga gadung jam 12 bengi Pondok Lir Boyo ambruk gara-gara gendruwone mendem. Karo mbah mana diombeni lengo jarak, akhire waras. Terus akhire teng Lir Boyo tugase nyenggot nimba sing nganggo pelantangan pring niku lho. Nyenggot. Nah sakniki wis prei. Wong Lir Boyo wis duwe sanyo. Jadi banyak ekstrim. Bangsa ini dewe ini bangsa luar biasa. Tahun sewu telung atus akhir, nggih. Sewu telung telung ya telung atusan akhir. Bangsa ini dewe ini iso menang perang kali Mongolia di bawah pimpinan Kertanegara menang. Padahal Mongolia ngalahke donya. Iso duwe kapal Mongolia niku sanggup ngangkut 1500 tentara, 500 jaran. Niku kalah kali Kertanegara, kapalnya ditabrak kali kapalnya Kertanegara niku ambruk. Soalnya kapal Kertanegara sanggup ngangkut 2500 tentara, 1500 jaran. Sebab napa kayu jati teng Purwodadi gede, gede zaman semanten. Lho sakniki iki sing diyakini kapale Nabi Nuh niku lak teng Bukit Ararat mriko. Niku teng pundi Bukit Ararat niku teng India mriko, perbatasan Turki. Niku kono wat fosil kapal terbesar di dunia ini yang dhuwur gunung. Niku digali sakniki. Niku pun dipastikan 100% kayune teko Purwo, dadi teko Blora mriki. Lah niku nek sesuk yakin 100% nek niku praune Nabi Nuh, berarti Nabi Nuh laking mriki. Lha niku dereng-dereng 100%. Dereng-dereng 100%. Nggih. Yeah. Dereng 100%. Lah mula sakniki Jawa niki wong ya mumet kabeh. Cerita Nabi Sulaiman niku kan cerita di tanah yang ber yang penuh pohon-pohon, sungai mengalir, gunung-gunung, matahari terbit, burung berkicau. Lah niku nek dikele teng Arab niku mboten enten panggonan kaya ngoten niku. Mula akhire ana Dr. Fahmi Basya nekat Nabi Sulaiman teko Sleman Indonesia. Ya sak karep-karepmu ngono sing penting anu. Lah niki. Ini memang tanah surga kita ini. Tanah terbaik di dunia ya kita. Lah mula zaman semono para ulama teko ngislamke wong mriki ya angel. Angele teng pundi critane swarga? Ora payu. Swarga banyune mili, wong purwa dadi mongko ndak banjir. Wong mriki banyu mili ka kathah kabeh mili. Critane swarga niku wowoane kathah, wong mriki mboten purun. Lah tenggen kula ciplukan mawon kathah ya iso ngoten. Mila para wali mesti mboten niku sing diceritake. Nggih, napa malih teng ngriki niki lah luar biasa angel nggih. Luar biasa berat. Salah satu yang paling abot niku tiyang Jawa waktu niku duwe ajaran naminipun ajaran Bhairawa. Ajaran Bhairawa niku ajaran ngumbar hawa nafsu. Nah, ajaran ngumbar hawa nafsu niku minangka gantine wong Jawa saking Hindu Brahma. Maune wong Jawa niku Hindu Brahma, tapi Hindu Brahma niku iso dilakoni ning matine angel zaman semanten. Angele napa soalé Hindu Brahma niku nyaratke mati niku kudu muksa. Muksa niku murca ilang raga sak sukma. Sukmane nah supaya ilang raga sak sukmane niku nglakoni 3 tahap kehidupan. Satu naminipun Upanishad. Upanishad niku menghilangkan jati diri, nek pun saged bar dadi bupati dadi bakul dawet ngoten niku. Jati dirine ilang, terus nglakoni naminipun kabumian, nglakoni urip kaya wateke bumi. Bumi niku tambah diidak-idak tambah subur. Lah engko nek wis saged ngoten niku nglakoni upawasa. Upawasa niku wis ora mangan, ora ngombe, ora ndemuk bojo, wis ora duwe kedonyan blas. Mangke awake mimpes cilik-cilik lap ilang murca. Lah kathah niku wis mimpes cilik-cilik ngono eling weduse. Akhire macet ajeng gedhe meneh mboten iso, ajeng ilang murca mboten iki. Iso yo dadi jenglot niku utawa Bathara Karang. Mula sampean nek ana jenglot aja didol larang niku produk gagal muksa. Akhire tiyang Jawi matos ajaran Bhairawa. Lah ajaran Bhairawa niku napa? Ora nahan hawa nafsu ning ngumbar hawa nafsu mboten muksa tapi ngraga sukma. Lah supaya iso ngraga sukma tiyang Jawi niku jiku ajaran Kali, Kali ajaran Durga, ajaran Siwa. Ngulangi ngumbar hawa nafsu pancamakara muter lanang wedok udoka kabeh ngedep arak ngedep tumpeng ingkung menungso ngraga sukma supaya sukma ning isore udel niku tenang melakukan hubungan sek bebas sakniki sisane teng Gunung Kemukus niku lho Purwodadi Mboyo Kali supaya wetenge tenang pakane tumpeng supaya popo akale mboten kokean pikiran diombeni arak supaya mangke nek sukmane lunga awake mboten obah pakane daging menungso akhire iso ngraga sukma bareng sukmane lunga dijak nyolong jenenge ngepet sukmane lunga jak mateni wong jenenge santet sukmane lunga jak nyenengi wong wedok jenenge pelet mulo teng mriki kondang santet pelet ngepet. Lah niku mila wekdal pengislaman niki nggih, wekdal pengislaman. Niku nggih wekdal pengislaman. Niki mboten saged. 1500 ulama dipangan teng mriki Sayyid Aliuddin mulai supaya ora iso dipangan mulai akhire goleke kiai sing ora iso dipangan wong Jawa. Wong Jawa angsal saking Persia naminipun Sayyid Syamsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Ilat Jawa nyebut Sayyid Syamsuddin Al-Baqir Al-Farsi angel, mula wong Jawa nyebute Syekh Subakir. Terus akhirnya tiang-tiang itu nih disingkirnya teng segoro kidul, sebagian melayu teng Jogja Parangkusumo, ngulon Gunung Srandil, ngulon Pelabuhan Ratu, melayu ngulon Pelabuhan Ratu, melayu ngulon Jampang Sukabumi, melayu ngulon Ujung Kulon Banten. Nah, sing melayu ngetan munggah Gunung Lawu, melayu ngetan Gunung Kawi Malang, melayu ngetan Alas Purwo Banyu Wangi. Lah teng Alas Purwo niku ditadahi menak Sembuyu Bajul Sengo Sengoro. Syekh Subakir pun sepo lah muridnya ada sing kodiyang ampuh naminipun Mbah Brohim kali Mbah Is hak kakak adik menak Sembuyu diajar entek tengri kau nyerah akhirnya melu Is Islam lah putrine naminipun Dewi Sekar Dadu diparing kiteng Mbah Is hak pernikahan iku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri makame Gresik lho ya. Lah terus sebagian tiang Bayrawan iku melayu teng Kediri nyembah patung totok kerot teng daerah Pagu Pamenang diuber kali Sunan Bonang putra Sunan Ngampel putu Mbah Brohim Asmoro Kondi. Dadi ponakane Mbah Is ha sing entuk ilmu diulangi Mbah Is ha. Lah kira tiang niku nyerah teng Kediri ya wis mutermu tetep ora apa-apa ning aja udo arak ganti wedang biasa tumpeng iku halal ora apa-apa ingkung menungso diganti ingkung pitik mantrang raga sukma diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Mula kiai-kiai penerus Wali Songo ora ana sing musyrik-musyrik no tumpeng wong ngerti asal usul le mulane ana sing elek-elek tumpeng critani kok iseng ngeyel le parane tapuk lambene mawon gitu. Lho enten niku nggih tandani. Lah sak sampunipun iki nggih, sak sampunipun urusan perdemitan niku beres. Ulama sing dikirim niku ulama Qur'an naminipun Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir niku lho. Dadi bareng mriki demit diurusi, Qur'ane diurus, urusi. Lah saya Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir niku medhun teng daerah Turgo mriko Jogja. Soale napa Gunung Merapi niki meledas-meledos sing ditekake ulama Qur'an sebab gunung wedine karo Qur'an. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashyan mutasaddian min khash yatillah. Wedi nek kare Qur'an. Lah mulo kiai-kiai gunung nek gunungnya aja meledos wacakno lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin wacakno niku. Nggih, lah Mbah Marijan maca napa? Mbah Marijan maca Kidung Kacer. Kidung Kacer niku terjemahan ayat lau anzalna hadzal Qur'ana digawe kidung jenengke Kidung Kacer. Soale wong Jawa ilate ra iso nyebut Al-Hasyr metune Kacer. Niku lak surate Al-Hasyr niku. Nggih. Lha niku, lah wong Jawa wis pinter diulang alhamdu wis duwe hana cara kok metune alkamdu. Ya hayu ya qayyum metune ya kayuku ya ka yumu. Rabbil alamin ora di huruf ain duwene ngo metune rabbil nga lamin. Ora duwe dot duwene lo metune ramadan utawa romelan. Wudu tadi wulu mardiyah marliyah. Nah saya Jumatil Kubra niku di murid naminipun Syamsuddin. Sing Syamsuddin dikengken pindah Jawa Barat ngetekno pesantren Al-Qur'an teng Kerawang teng daerah antarane Cilamaya kali Rengas Dengklok. Pesantrene naminipun Pesantren Kura. Akhirnya saya Syamsuddin dikenal kanthi jeneng Syekh Kura. Teng mriku duwe murid naminipun Datuk Kahfi pindah Amparan Jati Cirebon duwe murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing tugas sing Islamke pejajaran niku. Lah sing Syekh Jumatil Kubra duwe anak wau nika Ishak kali Ibro urusan perdemitan Mula sampai ora kober ngulang ngaji. Lah sing ngulang ngaji putranipun Sunan Giri kalian putranipun Mbah Brohim nami Sunan Ngampel melebet Surabaya ngislamne mojo pahit. Lah mojo pahit wis pinter di islamno angel. Mula akhire Mbah Ngampel kali Mbah Giri niku sing siji guru siji murid padha-padha istikharah. Lah kok istikharah niku metune ayat mataluhum fit Taurat wa mataluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladhu fastawa ala suqi ya'jibu zurra aliyghidhu bihimul kufar. Islam iki kaya tanduran kang metu anake njuk meteng bar ngono mbokne anake wae bareng gawa ning pasar medeni wong ka fir tanduran apa sing manak sik lakek meteng mbokne anake manak bareng apa ayo pari mulo digawe kaya nandur pari nandur pari niku ora sak ngisore lemah ning sak dhuwure ora sak dhuwure lemah ning sak ngisore lemah supaya mboten ditotol manu akhire napa-napa ditandur ngangge cara mriki wong mriki wis kenal pangeran mulo Allah jenengke pangeran tekan Purwodadi dikenal kanthi jeneng sing ngecet Lombok wis kenal sembayang mulo salat jenengke sembayang kalimat syahadah kalimo sodo syaikhun ustadun dadi ulama dadi kiai padahal ono kebu jeneng kiai Selamat diulangi alon-alon kositik pengen dadi wong apik nggih aja lali ya tangan iki ora iso apik mek jempol tok jempol paling apik apike jempol ana jentik mula aja utak-atik barang liyan jentik iki ora didalili asyariku asyariqatu faqtu aidi yauma law anna fatimah binti syarakat laqadtu yadaha mboten meng jentik jauh tak adik barang ilian ini tak jenengi jentik soal lagi nginjen sini tapi itu menurut dah ya apa jari manis dati wong sing manis ini aja manis rai aja dati penjilat iki penunggul dati wong sing unggul ini aja sombong ini penuduh dati wong nek iso nuduh ke wong siro dati jempol dek jentik penunggul patenono aja di dulur tua Malati ya awak dhewe jodhate Hindu iki dulur tua jombok pateni Malati engko nek mati kabeh sing mbok dakwahi sapa lho ngoten niku dapat biyen wong wali kok nek ora wali ra iso ngulang kaya ngoten niku ana manten teko kon ngenehi gedang karo tebu iki manten Islam nek ana gedange ana tebune ana cengkire aku wis kenceng pikirku aku wis sampean wis tak geget-geget wis tak gadang-gadang aku wis mantep gedang mlebu cengkir gedang tebu kenceng pikir geget-geget gadang-gadang mantep dang mlebu gawe omah mesti kongkon ngeneki gedang satundun supaya nek tukange lesu ora munggah medun golek panganan kalimat syahadah kalimat sada iku tarane nandur cek ora konslet. Lah sing paling angel niku njet sing paling angel niku ngulangi wong Jawa mati niki paling angel. Soale wong Jawa niku keyakinane nek mati niku urip malih naminipun reingkar nasi. Lah nek Islam niku innalillahi wa inna ilaihi rajiun niku bab belas piye carane ngulangi ben wong Jawa ora keloro-loro ning ora krasa diulang innalillahi wa inna ilaihi Rajiun mula innalillahi wa inna ilaihi rajiun damel basa Jawa napa urip aja lali sangkan paraning dumadi lho supaya ora lali sangkan paraning dumadi ben wong Jawa niku eling gaweke tembang gaweke nyanyian soalnya wong Jawa senengane nembang ngoten lho ana nglakokno sapi nembang menapa tandur nembang wong Jawa ora lintang nembang ya ning tawang ana lintang cahayu nembang weru mentok tok mentok tak kandhani wong mentok kok dikandhani bojo minggat ya nembang dang bali asri oh nembang bojo ilang kok nembang Lha tekan wong Jawa niku ora ana lho kan saking nemene wong Jawa. Mosok ndrok silit iki lho nembang. Demok silit kuwi ditembangno, demok silit kudi kenayo kan kendang jebol. Ni wong Jawa pula akhire damelke tembang napa? Tembang maca pat. Napa maca pat? Wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun teng alam donya, nyawa king akhirat medhun teng alam donya manggon jero raga. Raga niku gawian purwa. Dadi saking mongan mangan ana sing metu dadi uyuh, metu dadi taek, metu dadi umbel, ana sing disimpen dadi nutfah utawa mani. Lah mangke gene bapak gene ibu dicampur, titipke rahime ibu telung wulan dados segumpal darah, petang sasi dados segumpal daging. Nek wis dadi segumpal daging nyawa diundang dul, nggih ya Allah. Den ya, nggih. Alastu birabbikum kowe lali ora nek aku pangeranmu nyawa jawab qalu bala syahidna nggih ya Allah kula dadi saksi nek panjenengan Gusti Allah fan fukhruh maka ditiup ruhane niku ke dalam daging akhire daginge urip tok tok tok emplek-emplek daging cencang otot dekno balung bungkus kulit tukuli ram rambut sangang ulan metu nek mboten diparingi nyawa ya logrok male warnane abang tadai softek. Ambune ora enak, nang kula apal wong bojo kula wedok. Akhire metu kita. Begitu metu nyawane mboten ketok wis manggon jero raga. Lha niki lho, nah raga niki metu ya tergantung sing gawe. Nek sing gawe teng Purwodadi ya elek-elek rembes, rembes. Nek digawe teng Arab ya ayu-ayu gandeng. Nek gawe teng Londo ya putih gedhe dhuwur rambut abang. Nek digawe teng Afrika ya ireng gosong kaya ngoten nika. Nek sing gawe pesek ya metune pesek. Lho ngene iki. Sing gawe kok mbangir metune mbangir. Nah sing gawe kok ganteng kali ayu. Nah metune ya kaya niki. Nggih, lha niki lho. Lah nyawa medhun niku kancane papat sebelah kiwa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandol. Gadul ini ku jenenge ne Korin, Korin iblis kare Korin molo malaikat. Lorong nyasarno, lorong gandol. Gandol lawang Jawa niku supaya paham dijenengke dulur papat limo pancer. Mula pancer niki nek butuh napa-napa iso nganggo dulur kiwa, dulur tengen. Pancer pengen bojo ayu nganggo dulur tengen macane ya Rahman ya Rahim, I love you. Raglem dulur tengen dulur kiwa sunama teka jihajiku jaran go goyang yo I love you. Pengen rasa nek dulur tengen la haula wala quwata illa billah. Nek dulur kiwa sunama teka jihajiku Bandung Bondo. Wasa nek pengen sugih dulur tengen ya fataku ya rozak salat duha. Nek ora kepengin tengen kiwa gawa wedhus kendhit muka gunung Kawi mulai ya sugih padha mawon. Lha niku lho. Nggih. Mula kiai karo dukun niku padha. Kiai nek tirakate kuat ya dongane mandi, dukun sing ra tau atus nek tirakate kuat ya dongane mandi. Mula sampean terserah milih kiai apa dukun niku padha. Nggih milih kiai kaya Kiai Fadil dongane mandi, purwa dadi sing ra tau atus ya dongane ya mandi. Sami mawon padha padange. Nggih, golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun ra tau adus ya ketemu. Ketemu sami mawon wong padha padange kok. Ming padange seje, sing siji padange lampu, nah sing siji padange omah kobong, ming ngono tok. Golek pitik ilang ngangge baterai sentolop nika pitike ya ketemu, ngangge blarak dikendel diobong pitike ya ketemu. Ketemu ning lampune isih utuh blarake entek kok. Kobong lho niki nek cara kitab Ihya bedane nar karo nur meng ngono tok kok angel lemen. Lha mulo tembang maca pat nika niku hebatnya luar biasa niki nek ora ulama ngampel ora iso niki nek ora ulama ngiri ra iso. Tembang kang kawitan jenengke Mas Kumam Mbang napa kemambange nyawa medhun ngalam to donya. Nyawa king akhirat sambut ngapati mito mito ni rogo imunisa sasi. Mengke terus bar Mas Kumambang niki sangangu lan tembangi mi mijil sampean bakal lahir mijil lanang mijil we. Edok nek mijil lanang akeh koyo wedhus loro, nek mijil wedok wedhus siji. Nek wis bar mijil tembangi kinan ti cili-cili niku lho sangono kanthi agama kanthi akhlak leboke ngaji leboke pondok ra gelem ngaji saduk bocah ki nanti wayahe ngaji kok mancing cuklek pancinge wayahe ngaji kok mancing terus ya disat kaline waplok nggen kula bocah cilik kok ora ngaji ak tempiling wong tuane ra trimo tempiling sak wong tuane sisan nggih nggawa polisi ya tak tempiling sak polisine sisan andhagan kula. Iya kene wis kula ora peduli pokoke nek bocah ki nanti peksa ora gelem ngaji atonyo. Nek wis bareng ngaji monggo jak ning Indomaret ya monggo, jak ning pasar malam monggo ning wis bareng ngaji bar sekolah ora gelem sekolah uncalke sekolahan. Soale ki nanti niku mboten suwe anak menungso kesusul tembang si sinom bakal dadi cah nom wis mulai ndap blek. Apa meneh nek wis bar sinom kesusul tembang asmara dono mulai jatuh cinta ke taman asmara taek kucing wis rasa coklat takandani sampean ra kena diwulang nek asmara dono nek wis bar asmara dono kesusul tembang gam gambuh bakal jumbuh lanang wedok bangun rumah tangga rabi nek wis bar dandang gula bar gambuh rabi petuk dandangku gula dandang niku pahit gula le legi oleh bojo kok ganteng duwite akeh pinter oleh gula legi oleh bojo wis rupane elek senengane ngramal togel ratu ini pahit oleh dan dandang merasakan manis pahitnya kehidupan ne wis bar dandang gula anak menungso kesusul tembang dur durma endi dharma baktine uripmu nek gedang metu wae go pakanan manuk pelem metu wae go pakanan codot. Lah menungso wae apa? Mana tenagamu yang kau berikan untuk orang lain? Mana ilmumu yang kau perjuangke? Endi jenenge tenagamu yang kau berikan untuk kehidupan? Khairun nas anfa'uhum linnas. Nek gedang ra metu wae tebang, pelem ra metu wae tebang, lah menungso ra metu wae mosok ditebang? Lah ya ora. Lah niki dharma baktine uripmu dituntut. Nek durma kok ora nang dilakoni anak menungso kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur saka donya dengkul wis mulai linu untu wis mulai protol mripat wis mulai lamur maune uber-uber celeng sedina ping 5 kuat sakniki nguber putune ora gelem adus mengkis mengkis hah lha niki wis pangkur wis nang mungkur nggih sing maune tatone naga kok wis mengkeret dadi gambar cacing nang mungkur. Sing maune tatone manuk garuda kok wis mengkeret dadi mprit nang mungkur to. Nggih sing maune mangan mlinjo entek sak blek kok kuat saiki setitik kok linu mungkur-mungkur. Maune mangan salak untune dikletak apa? Kentose kletak pecah saniki mangan jatawe untune cok. Sapa wis nang mungkur iki wayahe mungkur. Nang Bali oh nang Gusti Allah nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyo yo. Nek ora nang mungkur hati-hati kesusul tembang megat. Roh pegat rogo sak sukma sukmane terakhir tembangi pucung sampean meng dipocong seluku-seluku batok dilebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge bu buyut siap-siap mlebu lawang ciut ayo niki mbang ampel sing ngulang waline Gusti Allah mula sampean nek ketuk kepethuk dongane para wali basa Jawa aja dilaki niku dongane wali masih aneh-aneh nguwen niku dongane kekasihe Gusti Allah dongane niku semakin ra cetha semakin mandi wong dongane niku ora ana hubungane kalau fasih fasih niku ora ana hubungane karo mandi wong kene kula ana dongane pleketung pleketung pleketung jablas ngono niku ya udan bledas kok. Langkung nek wis petuk pucung nggih. Petuk nek mlebu lawang ciut, petuk malaikat mungkar. Nakir ditakoni meneh marrobuka, Allahu rabbih, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Malaikat mungkar nakir mangkel muni Allah kok ora iso tapuk lambene sampean. Wis ngene, bareng arep wis malaikat rokib medun, aja Kang. Lho kok aja? Iki muni Allah wae ra iso. Iya, iku ilat purwa dadi. Ra duwe alim bak tak duwene ana caraka. Nang wis gelem belajar durung? Wis iki lho belajar ning gone Mbah Wahab. Lho, iki lho belajar ning gone Gus Fadil. Iki lho belajar lho kita wis bakar belajar lho. Nah rung iso iku wis mah mati, mula sampean iku nang belajar ro. Nek ana tore kok nang melu wa, baiat saiki sesuk mati, wis kecatet matine wong belajar lah. Matine wong belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Mula kiai kadang kemlindi. Kowe nek melu kene mlebu swarga, dudu napa-napa nek sampean wis belajar, matine wong belajar, mati di ngapura Gusti Allah. Nah sampean iki lagi belajari moto, belajari lambe, ya Allah metune isih ya Allah. Belajari moto dijak melek isih tu turun, belajari dengkul gringging, gringgingan, belajari ati suwene. Oh ya wis nek ngono mati wong belajar, mati sing di ngapura Gusti Allah. Nek ora gelem belajar ditakoni, marrebuka. Ha? Marrebuka ha ha he ha he canggah gulune sampean nggih ta terus wedi delok akhirat wong ketok terus wedi dadi wareng cemplungke neraka utek utek utek utek arep mati diangkat digantung kaya siwur tutuki modal madil kotarangan bodol gecek adur mumur kaya gedebog bosok mula pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo bosok lho ayo iki asal usule sampean aja ngarani iki pelajaran Hindu tak tapuk lambimu ke nuh. Terus begitu lagune niki dadi kali Sunan Bonang damelke napa damelke gamelan bareng Sunan Giri sing slendro pelok muni nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang gong nggih nang ning nang nong urip iku ya nang ning ya nang nong ya nang kene ya nang kono ya ning kene ngaji ya nang kono nyolong pitik wong urip begitu apik terus ra iso ya nang kene apik ya kadang nang kono elek nang ning nang nong lho tapi nek kowe ning kene nang kono terus nang ning nang nong terus cuklek gulumu. Mula dangdang, dangdang, gung, dangdang balik nang sang hyang a, gung, dang balik o nang Gusti Allah. Nah wong purwa dadi ra ngerti, nang ning nang nong, dangdang, dangdang, ngono sak niki ayo awas sampean. Lah kali Sunan Kalijaga damelke napa? Damelke mangan nek wis bar ngaji dar gamelanan keke mangan. Kei mangan tumpeng cempret kabeh wiji ane telu mawar kenongo kan kantil urip muki mawar no warno kenongo no kenong ini ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah ya hei gila lek ngene iki wong nek gak ero dikira ulangan Hindu ra ono Hindu kok ngulang ngono iku iku ulangane wali. Lah bareng ngoten iku tridelok tanduranku wis thukul apa durung. Ternyata dicek nganggo tembang lir i lir lir lir lir lir tandure woso milir tak ijo royo-royo tak senggo kemanten anyar. Lah nek wis nglilir wis kaya kemanten anyar cakon ayo menek blim blimbing ayo salat sebab blimbing niku blingire limone ayo salat dikepuki maca pahit tapi nek menek blimbing jari mau cepet rapopo wong menek blimbing wong rapopo nge akhirnya dijak sholat bareng ngoten iku dijak sholat tapi jenengane tukulan mriki beda kali tukulan teng Arab niki tukulan lokal nek Kanjeng Nabi sing nukul ke sholat diundang sholat dhuwur setengah rolas niku makmume wis ning jero masjid lah nek tanduran mriki diundang setengah rolas makmume isih ning sawah lho mula akhirnya para wali yang ngundang setengah lho loro dicagai sih dicagai mau tanduran miyur-miyur cagai adhan Allah Akbar Allah Akbar ahing ngerti nih kok mulai do teko siji cempret kabel linetok lebu masjid ini ngisi udut barang gitu dinteni robana ya robana. Toleh hurung teko-teko malah omong dhewe kiyaine nesu tapi arep ngamuk ra enak akhire tombo ati wong pegel ya nambani atine dhewe ta ya nggih. Sampai pengen nemu ora teko-teko kiyaine nesu napa tiurugi anjang-anjang tiluru nggih lagi jerantal. Lho nek sampean ngerti kenapa fenomena itu ada di kalangan santri, sebab itu tinggalane para wali. Tanduran mriki dikokon bacek ya ora iso, mesti dicagak, cagaki terus salat. Allahu Akbar. Nek santrine Nabi Allahu Akbar dipanasi kile mboten kro. Kroso lah nek tanduran mriki Allahu Akbar. Go rukoe bolong. Allahu Akbar ana ding ding ding bakso. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Sampai ismaram bikal a'la alladzi khalaqa fa sawa alladzi qaddara fa hada. Suwe iki engko. Lho ya ngoten niku. Tandurane apa bocor kupinge, bocor mripate, miur-miur mula bal salat tambal nopo ngangge zikir ngoten lho. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah ana sing cuk protes ngawur ae zikir kok nganggo ketek-ketek. Wong murite Nabi sahabat tak waca hadise nek zikir iku meneng kok wong purwa dadi ketek-ketek. Jawabe nek iya wong murite Nabi menenge ne atine nang Gusti Allah. Lah nek murite wali, murite kiai menenge ne ya turu. Lah niku mula teng mriki berlaku la la ilallah la la ilallah ngaten niku. Nenek murite Nabi yo meneng ini teng Gusti Allah. Mula murite Nabi karo murite kiai niku seje nggih. Aja keduren ngukur awak. Murite Nabi ora dituliske Quran sebab apal Quran, tapi murite sahabat dituliske Quran sebab ora apal Quran. Murite sahabat tabiin ditinggal sahabat, Quran diparingi titik tahun 65 Hijriah sing maringi titik Abdul Aswad Ad-Duali. Sebar mana Quran ra iso diwaca titik-titik tok dikarokati kali Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 150 Hijriah. Sebar mana ilate wong sing maca seje-seje gawe ke ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran kali Abu Ubay Qasim bin Salam tahun 250 Hijriah. Lah iki lho. Lah mula sakniki kadang wong niku lali meneng ora tetep sembayang. Lah. Ini si santri desa ya bongkoh lah iki muni apa. Akhirnya tuku tasbih maca napa mbah hemba wong ora krungu lho niki lho. Nggih to. Poso ana cagake wong posone miyur dicagaki ngangge mercon dardor akhirnya ngadeg posone rampunge dicagaki ngangge halal haji ya ora iso langsung neng kak. Banyak haji purwa dadi nganggo kaji palsu teng alun-alun purwa dadi kak bae triplek lho. Ayo jenenge manasik haji engko diterno wong sak kampung ning dono hutan Solo sing lunga haji terno asrama sing ngeterke minggo kebun binatang lho iki cara endo nih samulo sampeyan aja lalok Islam mung kene tau apuk sampeyan. Terus awak dhewe dikenalke teng Kanjeng Nabi tapi wong purwa dadi ora tau petuk digambar ora oleh dipatungno ora oleh tapi kudu seneng teng Kanjeng Nabi. Akhirnya diulang cara purwa dadi Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin. Nah niku ulangan desa niku. Nek santri enak ulangane. Wassalamun mustamirun kulakini anta jantat santri nom. Ini santri tua ya. Assalamualaikum salam halaika halasa salam. Kenapa sih wis cekak sing ibu-ibu muridé ulama, sing desa-desa nggih, senengane dangdut, ya diulang dangdut. Ya Rasulullah, salamun alaik dadadang dadadang nika nggih. Ya Rabbi Aisyah, anta fatahia. Ya Uhayla. Duhai senangnya pengantin baru dan dan dan. Lho ini sing senengane dangdut. Sing senengane India diulang India. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya ra. Lho saged yai. Adwata ya jiratal alami ya wailal ju naknu jiranum aramil ikhza tumhi ho mate aduh tumhi ho lho ini ku India tak kan sing senengane Jawa diulang Jawa. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam sa. Ya Habib salam. Salawatullah. Ayo praune wis nengah. Ya op. Loh yang enak. Lah terus onten sing diulang Habib Syekh. Enak niki. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana Nabi Muhammad. Zalikal fadlu minallah. Ya hanana liga. Nah, terus wong Purwodadi saking seneng ngene ora paham. Muni apa Habib Syekh niku? Akhirnya teko saking senengnya gak gendera saya kira kuman gendera gak jempol ya nah nika yang kula tahu diprotes ngulang santri kok beto-beto nabi kok digawe model solawatan beto-beto ya wes wong nabi dake wong akeh kang ada yang seneng dangdut santri ini meriki niku nek wayang raiso wayang niku ora nabi wong wayang niku dake wong Jawa bahasa Indonesia wae elek gitu wayang bahasa Indonesia elek om bumi goncang kanjing langit kelap-kelap om bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip ora dadi kok Indonesia Raya niku ya ora iso nganggo basa Jawa Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku Indonesia lemah banyuku ngono ya ora dadi niku adzan niku ya ora kena disalini adzan niku ternyata adzan wis ngoten niku tok. Hayya 'alas shalah. Niku adzan disalini ya rusak ternyata. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ono ora oleh dangdutan kok kawrae. Lah iki lah begini pelajaran bagaimana mengajarkan lah ini jenengane ahli sunnah wal jamaah sunnah ini ku nabi wal jamaah nabi sohabat wal jamaah sohabat tabi'in wal jamaah tabi'in tabi'in tabi'in wal jamaah yai fadil sampean rembes-rembes elek-elek lah ini ku akhirnya begitu para wali ngulang koyok ngeten iki gagasan seperti ini menjadi gagasan Islam yang luar biasa teng Indonesia saking Sulawesi belajar teng Surabaya Kalimbang Ampel namine Datuk Ribandang mengajarkan Islam di Sulawesi menjadi cikal bakal kerajaan Islam di Sulawesi Khatib Dayan belajar teng Geni Sunan Bonang Kali Sunan Kalijogo wangsul teng Kalimantan mendirikan kerajaan-kerajaan Islam teng Kaliman dan Aryo Damar utawa Aryo Abdillah muridipun Sunan Ngampel menyebarkan Islam teng semenanjung Palembang berdiri kerajaan-kerajaan Islam elondo teko bersatu melawan Belanda, Londo Lungo tinggalane disebut wilayah, sebab iki darai poro wali bersatu dalam negara kesatuan Republik Indo. Nih salo iki lo mulo penerusi poro wali diwarisi Islam, kalau diwarisi wilayah mulo santri sampai hari ini NKRI harga mati lo nih sampai pengen roh iku lo asal usule. Mulo neng Indonesia iki rukun wong sing bangun poro wali beto-beto dadek ke siji dadi umate Kanjeng Nabi, Hindu, Islam, Kristen kabeh neng Indonesia niku umate Kanjeng Nabi. Sebab nopo angger ndas disebut ro'iyah utawa rakyat, satu-satunya negara dunia sing iso jikuk kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati hanya ada di Indonesia jenenge rakyat. Mula nek ana sing ngarani Pancasila bukan Islam mrene tak tapuk lambemu kae. Jadi nek pengen ra, mula sampean nang Indonesia aja muni kafir, muni zimmi. Yeah. Tanggane ya wis muni fasik ngono ra apa-apa, isih ana nggone ning swarga senajane ngemper. Tapi nek wis muni musyrik karo kafir adoh karo swarga, wong Gusti Allah wis baroah kok. Dari gila. Nggih. Lah niki mula lah nek wong niku ngerti asal usule, ngerti urut-urutan melu Islam, akhirnya cinta kepada ulama-ulama yang menjadi sandaran kita kepada Allah. Dikubur teng mriki panjenengan remen kale purwa dadi wong wonten makame para wali teng purwa dadi ajeng ngebom Demak ngono ya ora penak, ana makame Sunan Kali Jogo, ajeng ngebom Surabaya mboten enak eneng makame Sunan Ngampel. Cinta terhadap tempat-tempat bersemayamnya para wali menjadi cikal bakal hubbul watan minal iman. Mula ojo kuatir ndak akan pernah tumbuh teroris dari santri yang selalu bikin maulid dan khol. Nanti Pak Polisi mau. Ndak ada ceritanya, ndak mungkin. Mula sampai nek ora paham betul bagaimana cita rasa Islam Indonesia, ojo buru-buru omong. Mesti keliru. Kenapa? Karena Islam tengri kini ku Islam sing bungkuse kata ibarat banyu tambah atau bungkuse tambah kata soalnya nopo nek boten dibungkus kocar kacir lah. Islam nek boten dibungkus tengri kini ya korat karet. Wong pengen rumah kami Nabi wing ngantrine 16 tahun lori gilo. Lha niku mulo sampeyan aja gumun kok apa ana lir-lir ana iki. Lah waktu niku tembang sing alon kaya ngeten niki mengajarkan dengan cara wali, ana sing mboten setuju. Sinten? Sultan Trenggono mboten setuju, tak gebukane wong aku raja. Kali Sunan Kalijaga digaweke napa? Tembang gundul-gundul pacul, gundul-gundul pacul jul tembelengan. Nggi-nggi wakul-gul tembelengan, wakul glempang sekane dadi sak latar gitu. Gundul niku sirah, sirah niku pemimpin. Pemimpin niku rokson ndas. Ndas niku kanggonan barang papat irung mripat lambe kuping, mripat go delok rakyat, irung go ngambus rakyat, lambe go nuturi rakyat, kuping go ngrungokno keluh kesah rakyat. Nah rokson gundul kok pacul, barang papate iki kok ucul. Mripate wis ra weruh rakyat, kupinge ra krungu rakyat, irung ra kambus rakyat, lambe ra iso nuturi rakyat, gundule gembe lengan kemlinti. Nah gundul gembelengan kok nyunggi wakul, nyunggi amanai rakyat kok gembelengan, amanai glimpang segone kocar ka. Anjir lho iki nek ora para wali ra iso gawe ngono. Mula sesuk nek ana camat, ana lurah kok gembelengan, ra usah di demo gitu. Cukup tekane mriki nyanyike gundul-gundul pacul. Ya Allah. Jadi gila, mila sampai nojo kumon dengan cara yang paling susah. Hari ini Islam Indonesia bangkit menjadi Islam terkuat di dunia. Elah. Jadi gila, ya ngapun tengen ni kena kayak mukot dimah gitu. Dari mulai ngaji, esok menewes saya ngaji. Iki lo jurung nopo-nopo niki mau iki lagi kayak miwiti carane lagi miwiti. Oh gak kini tak kok kini. Sing penting jenengan mulai rada paham nggih. Nah ngene kok mulai rada paham niku. Sing pangkur nang mungkura wis pokoke ngoten niku. Sing sinom metiti ora apa-apa. Ning sing pangkur wis nang mungkur mlebu rono nang daftar baiat tori tariko sak waya-waya niku wis klebu golongane wong sing wis bela Lah jare wis mukadimah niki dianggap mawon nek ngono wis. Soale sikile panas niki tenan. Kula niku dibatek sik kursine niku tak kira wae iku nek tiba mboten ternyata cek mboten kepanasan. Padahal kula niku kiai jenis kiai sing panas mboten panas tetep ireng. Wong kula niku sak rombongan kali Gus Fadil niku sak rombongan. Nek diurut munggah mboten niku mesti ya mung sak ndok awak dhewe niku Gus. Mula kula wegah ngurut-ngurut niku ndak awak dhewe dadi dawil kurba. Nek dawil kurba niku ngaku nyekolahno anake Gus Fadil repot kula. Nggih ta. Lha iki diurut-urut niku sak ndok ternyata wong ngaji niku mung sak petarangan biyen. Cuman kok ndak ketularan dawil kurba wis ya wis Gus wis sampe teng mriki kula teng pundi wis sak enake dhewe. Lung kulite padha kok lho, padha gosonge. Dadi kula niku dadi ireng mboten krana kepanasan teng mriki iki biyen pun ireng. Nggih, ilah ini iki muga-muga kita panjenengan sedaya angsal ridha Allah. Nggih. Mbah Wahab ingkang ngrumiyini kita panjenengan sedaya, nggih. Kita panjenengan sesuk melu rombongane, nggih. Rombongane klebu Fathuli fi ibadah. Ibadi lah dene sekolah nentrem teko ati kok durung katam sing sregep sekolah mripate kok isih ngantukan nek dak dikir nah sing sregep teko dengkul kok isih lina-linu berarti wayahe sekolah bokong kok isih panas-panas berarti sregep sekolah anger dikir rodok suwe titik kok alah suwene nah ya wis sing sregep melu dikir mugi-mugi kita panjenengan sedaya angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala benjang nyusul kanthi husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.